أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زينا بزينة القرآن، يا الله يشهد لك من يشاء القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، يا الله مليك لك من منكم ولياء القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن، يا الله أعطيك لك أمير من القرآن. اللهم نور قلوبنا لأنوار القرآن، يا الله أكرمنا بهديك أمير من سحر القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، يا الله أعطيك لك من قبل الشرك والملائكة شفاعة القرآن. اللهم نجنا من النيران لحرمة القرآن، يا الله لمن لك ميلا فلن يشعر الذي منكم مليء القرآن. ربنا أقبل علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، الكافرين في الجماعة يقول للمسلمات برحمة الله اليوم ولمين يأتي من شان فكسي التالي على الصدوق تلم القرآن الكريم. يا الله تعالى نعمركم surah itu, cerita terdapat dalam satu surah. Surah itu Allah Subhanahu wa Taala namakan dengan satu nama yang kamu kita tak tahu, tapi kita disuruh mempelajarinya. Itulah surah Luqman. Perkataan Luqman ini, nama ini tidak dikenali oleh orang Arab, nama orang Ajam. Tapi kenapa Allah Ta'ala bagi nama satu surah dengan nama dalam Quran Al-Quran ada beberapa nama surah Allah Ta'ala bagi nama dengan nama orang. Nama surah yang Allah Ta'ala pilih menggunakan nama orang ini pula terbahagi kepada beberapa jenis pula. Ada orang itu Rasul, surah Ibrahim, Nabi Ibrahim itu Rasul. Surah Nuh, Nabi Nuh itu Rasul. Surah Yunus, Nabi Yunus itu Rasul. Dan ada orang yang ada surah yang Allah Ta'ala bagi nama bukan dengan nama Rasul, seperti surah Maryam. Maryam bukan Rasul. Surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi nama dengan nama Luqman. Siapa dia Luqman ini? Perkara yang dibincangkan oleh ahli ulama, dan kita kena ada pendedahan juga tentang benda ini. Kalau tuan-tuan tengok dalam senarai nama-nama Al-Quran ini kali, ada banyak benda-benda yang kita kena kaji. Bila kita kaji, baru kita akan nampak mu'jizat Al-Quran ini kali. Ada surah yang diberi nama dengan nama kerajaan. Surah Ar-Rum, Rum ni kerajaan Shah. Empire zaman dulu. Bukan setakat Rum ini satu empire Shah. Empire tu empire katil. Daripada zaman dia tak ada agama, dia masuk Kristian. Dan dia berani Islam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi nama satu surah dengan nama satu empire yang kafir? Tak ada nama lain ke Allah Ta'ala nak letakkan? Ada banyak. Sengaja Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih nama itu. Kalau ikut logik kita, pilihlah nama kerajaan Islam letak kat situ satu. nama kerajaan Nabi Sulaiman ke apa ke? Tak. Allah namakan satu surah dengan nama satu empire yang bukan Islam. Apa tujuannya? Ada banyak pengajaran yang boleh kita lihat. Di antaranya supaya kita orang beriman, kita kaji juga dan kita mendalami juga apa yang ada pada orang ini. Tamadun dia, kemegahan dia, sejarah dia dan sebagainya lagi. Kita kena kaji. Allah Ta'ala bawa contoh yang seperti itu. Surah Luqman, tuan-tuan. Sekarang ni, cerdik pandai Islam hari ini telah menyambung isu yang dibuat oleh ulama-ulama zaman silam. Ulama dulu buat tafsir. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala cerita Zulqarnain. Ulama Muhyai, Yashraf Zulqarnain. Dengan Ya'jid dan Ma'jid. Hari ini jenis pandai Islam kaji siap tu kaji Zulqarnain yang sebenar-benarnya. Dia memerintah daripada mana sampai ke mana di zaman mana. Ini kajian yang dibuat. Dan cerita pada Islam hari ini juga dia kaji tentang Ya'jid dan Ma'jid. Dalam soal kami, dalam buku-buku orang Yahudi, ada sebut Ya'jid dan Ma'jid ini sebagai orang jahat. Dan disebut Zulqarnain sebagai Haji Besar. Tapi buku mereka tidak menyebut Zulqarnain berhadapan dengan Ya'jud dan Ma'jud. Melainkan Quran yang menceritakan Zulqarnain berhadapan dengan Ya'jud dan Ma'jud. Dan Zulqarnain ini siapa dia? Ya'jud dan Ma'jud ini siapa dia? Ada seorang keturunan Nabi nama Ya'jud dan Ma'jud. Zulqarnain berhadapan dengan Ya'jud dan Ma'jud. Di akhir zaman akan muncul Ya'jud dan Ma'jud. Nabi sebut dalam hadis yang sah. Makhluk sama ke? Orang sama ke? Orang lain daripada kumpulan yang sama ke daripada kumpulan yang lain? Sudik pandai, sudik pandai Islam hari ini buat kajian. Kutip segala maklumat yang ada di seluruh dunia. Ya'jud dan Ma'jud bahasa ni panggil apa? Kemudiannya dia duduk di mana? Kata dulu dia duduk di kawasan Kaukasus. Kenapa bandaran Kaukasus dinamakan bandaran Kaukasus? Apa makna Kaukasus? Sehingga sebegitu jadi pandai Islam mengkaji, menyambung isu yang dibuat oleh ulama-ulama zaman dahulu. Tujuannya untuk apa? Lara? Tujuannya untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Dan boleh tu buat kajian yang mendalam sampai begitu. Siapa lah nak tanya, bandaran Kaukasus dinamakan sebab apa, apa makna dia? Apa makna perkataan Kaukasus daripada bahasa apa? Perlu ke kita membuat kajian yang sebegitu mendalam? Kalau kita disuruh pakai makna Zohi Al-Quran, Zohi ayat kata macam mana ada ketahuan yang banyak-banyak saya? Tak. Kita kena belajar Al-Quran sampai mati. Maka apa yang ada dalam Quran, kita kena belajar, kena gali. Ulama tafsir zaman dulu gali banyak dah. Sekarang didik pandai Islam sambung lagi isu ulama zaman dulu. Mereka gali lagi banyak dan menemui beberapa penemuan-penemuan baru yang ulama zaman dulu tak jumpai yang membuktikan Al-Quran ini suatu mukjizat. Jadi apa yang dikaji bila sebut nama kaji untuk faham Quran, benda ni molek. Sama ada kajian tu akhirnya didapati betul atau tidak betul. Orang yang disebut orang yang berijtihad tiga ashabah falahu ajran. Orang berijtihad dia usaha kaji berpenat lelah mengembelingkan tenaga dia untuk nak faham satu-satu benda. Kemudian dia bagi satu pendapat berdasarkan ilmu yang dia faham. Betul. Dapat dua pahala. Kalau tak betul, tak betul pun dapat juga pahala. Dapat satu pahala. Ini nak cerita hadis. Ini nak cerita kepada kita. Menggalakkan Islam. Menggalakkan kita orang beriman. Belajar banyak-banyak kaji dia dalam. Boleh. Yang tak boleh. Betul ke tak betul? Allah Ta'ala bagi pahala. Cuma setelah ternyata Apa yang sendiri tak betul, jangan katakanlah tu. Orang kemudian tengok tak betul, dia talak, tak pakailah tu. Satu orang yang mengkaji tetap dapat pahala juga. Jadi buat Luqman dah hakim ni tuan-tuan, siapa dia? Dia ni sama-sama. Sebab Quran tak cerita siapa dia Luqman tu hakim. Cuma Luqman, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala sebut nama dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut nama dia. Iza qala Luqman libnihi. Ingatlah ketika ada mana Luqman berkata kepada anaknya. Siapa dia Luqman tu? Allah Alam. Tak tahu. Jadi ulama-ulama cerdik pandai Islam hari ini dia kaji. Ada beberapa bangsa besar, bangsa Arab kan, mula-mula saya dia kaji bangsa Arab. Di kalangan bangsa Arab, ada beberapa cerita yang menyebut, dia ada beberapa, dia panggil Nawadir. Nawadir ni maknanya begitu lah. Tapi maksud Nawadir ni ialah, cerita yang kalau kita dengar, cerita tu kelakor. Lucu sangat-sangat. Tapi dalam lucu sangat-sangat, ada pengajaran yang sangat besar, ada sindiran yang sangat tajam. Yang kalau kita tengok, oh, kita baca tak puas, tak boleh. Dan dengan tak puas, tak boleh kita baca, kita dapat pengajaran yang banyak. Di dalam masyarakat Arab, ada banyak cerita-cerita ni di antara ini dikaitkan dengan yang bernama Luqman. Jadi ada kata-kata mutiara, Quran sebut sebahagian saja. Ada banyak lagi kata-kata mutiara yang disandarkan kepada Luqman, tapi yang Quran tak sebut. Kemudiannya dikaji pula kata-kata mutiara yang seperti itu ada pula pada bangsa lain. Tetapi kata-kata mutiara macam itu ada pada bangsa lain, disebut oleh satu orang yang lain pula. Tapi kata-kata itu sama dan bangsa itu menyebut ada lagi kata-kata lain daripada orang itu. Ada tokoh yang itu menurut bangsa itu adalah Luqman al-Hakim ataupun tidak. Umpamanya orang Arab ada cerita dia, dia kata bernama Isuk. Jadi pun kata-kata Isuk ini bagi orang Arab adalah bagi orang Arab Luqman. Tapi sama, orang sama atau orang sama, ini yang dikaji. Berdasarkan kepada beberapa mutiara-mutiara yang sibuk darah yang kita tengok kemudian. Sebelum itu kita kena pergi tengok dulu kenapa Luqman dipanggil dengan nama Luqman al-Hakim. Yesus orang Arab yang gambar. Kalau satu orang, dia pakai sneakers, baju pemburu, ada tampal, orang miskin lah. Orang miskin, kita tengok pada zahir dia ni orang miskin, pakai yang matanya orang miskin ni. Tiba-tiba dia bercakap sepatah dua batah. Percakapan dia itu mengobat hati kita yang risau. Biji putih percakapan dia itu menjawab kebuntuan yang ada dalam fikiran kita. Orang alat panggil, orang ni haki. Bijak risau ni. Ha. Kalau orang tu pakai baju semak, pakai baju semak, nampak dia orang kaya, nampak dia orang pandai, orang cerdik, dia cakap, biji putih percakapan dia beri jawapan kepada kebuntuan kita, orang kata azim. Tapi kalau orang pakai baju murah, cakap, kata-kata dia adalah mutiara. Anta hakim. Quran sebut, ya Rasim, wal Quran al-Hakim. Quran ni bagi orang yang tak tahu lah kertas je. Tapi bila dia kaji, orang kaji Quran, kaji Quran, Quran memberikan jawapan kepada masalah hidup dia, menjawab kebutuhan yang ada pada dia. Maka Quran itu sifatnya hati bijaksana. Luqman ini dipanggil dengan nama Luqman al-Hakim kerana banyak orang nak menyebut dia ni asal dia hamba. Allah Ta'ala jadikan hamba ni kulit hitam. Kulit hitam ni mana ada jenis lah. Mungkin daripada Harsha. Mungkin daripada Sudan. Mungkin daripada Zanji. Mungkin dia pada Afrika ada masalah. Jadi disebut bahawa dia ni adalah orang yang kulitnya sangat gelap, muka dia sangat uduh, bibir dia besar macam macam bibir badak. Bibir badak besar. Orang tengok pun jadi takut pada fizikal dia yang seperti itu. Jadi bila ulama itu semua cerita-cerita cintik tanda daripada seluruh dunia dengan menjadikan cerita Luqman yang ada dalam masyarakat Arab sebagai base untuk mereka compare kan, akhirnya mereka buat satu kesimpulan cerita Luqman ni begini mula-mula sekali. Ceritanya ialah masa dia kecil dia telah dibunuh oleh satu orang, satu kumpulan saudagar di jalan tengok dia budak pecah ni tengok jual di pasar hamba. Bila jual di pasar hamba, jadi dia ni tak boleh cakap. Dia dah lah uduk, tak boleh cakap pula. Di sini. Tapi, apabila dia dijual di pasar hamba, ada satu orang, apa kita panggil petani lah, atau orang yang bertanam dan beli dia. Dan petani ini mendapati otak hamba dia ni sedikit. Suruh buat kerja apa boleh buat. Semua tak boleh cakap dia. Dan hamba dia ni orang yang baik. Maka dia pun simpati lah pada hamba dia ni. Sesampai dia suruh hamba dia buat kerja-kerja yang perlu. Pada satu malam si hamba tidur. Dan dia bermimpi ada malaikat. Buka bulu dia, ulah lidah dia, buang satu benda daripada lidah dia dan bagi minum air. Kemudian dia terjaga daripada tidur, dia mendapati dia boleh cakap. Pagi esok dia cakap. Bila tuan dia cakap, bila tuan dia melihat dia yang boleh cakap, tuan dia kata selama ni hamba ni tipu. Rupa-rupanya dia boleh cakap, dia pura-pura tak boleh cakap kerana dia ada satu kepentingan yang ada maklumat aku tak tahu, kita percaya pada dia. Tuang dia ni jual melalui. Bila tuang dia jual dia, maka dia dibeli oleh satu orang peniaga. Dia dijual, tak ada orang nak beli. Tak ada orang pun berkenal pada dia yang jual ni. Kemudian datang satu orang peniaga, peniaga nak beli dia. Dia kata kepada peniaga ni, "Hei tuan, ambillah saya, jadikan bekerja kepada tuan. Sekurang-kurangnya buku saya ni boleh menakutkan anak tuan yang begini." Jadi peniaga ni pun beli dia. Dan peniaga ni tak balik rumah. Bila siapa rumah peniaga ni mendapati hamba yang dia beli ni cerdik. Hamba ni dalam peniaga ni orang kaya. Ada banyak tanah. Tanah tu orang lain buat usaha tanah. Tapi satu orang yang usaha tanah dia tanya pada peniaga ni, "Kenapa banyak-banyak pokok yang saya tanam dalam kebun yang luas ni ada banyak penyakit, banyak karena, tapi pokok yang saya tak tanam yang tumbuh sendiri yang itu lebih subur. Dia lebih molek, lebih manis. Bunyi kedatang pokok yang duduk kat situ saya tak beli apa tu. Manis buah dia, molek. Sok ratuh saya tanam ini." Macam-macam Masya Allah sebab apa. Jadi yang kerja tanam pokok di tanah dia ni tanya dia, dia pada jawab. Bila Luqman tahu, Luqman kata, "Hei tuan, biar saya tolong jawab lah bagi pihak luar soalan tu mudah lah ya." Lalu tuan dia kata, "Kami pun boleh jawab, kamu jawab sila kan." Luqman kata pokok ni, pokok tu walaupun dia tumbuh sendirian, dia macam orang perempuan tu tau. Orang perempuan bila dia ada anak ramai, anak dia ni muda, suami dia ceraikan dia, suami dia kahwin dengan perempuan lain, suami dia dapat 5 orang anak pula dengan isteri yang baru ni. Suami dia didik elok-elok anak dia yang 5 orang dengan isteri baru ni. Anak dia boleh berjaya. Anak dengan isteri dia yang dulu yang si suami tak ada berdiri tu pun boleh berjaya juga. Sebab tu boleh berjaya. Mak ni walaupun tak berjaya, dia akan bersyukur bagi pendidikan kepada anak dia. Tak kurang sebagaimana mak yang ada ayah. Sebagaimana mak yang ada ayah bagi pendidikan kepada anak. Jadi kalau kita kata orang yang ada mak ada ayah, anak dia boleh berjaya. Orang yang ada mak saja tak ada ayah boleh berjaya. Tak tahu. Waktu itu, dia cari manis sendiri. Dia cari kekuatan dia sendiri. So, kamu pandangi bagus itu, kamu bagi, kamu bagi. Ada yang lihat dari sendiri, dengan yang dibagi di sini. Katanya, Luqman al-Hakim jawab soalan kawan dia yang kerja bertanya tadi. Bila tuang dia, peniaga dia dengar, hamba dia jadi. Ada ilmu ni, dia kata ni bukan ilmu. Bodoh kan tak tahu. Maka kasihlah hamba tuang dia pada Luqman ini. Kasih tuang dia, peniaga ni pada Luqman ini. Menyebabkan ke mana sahaja tuan dia pergi, tuan dia selalu bawa Luqman supaya orang-orang kaya, orang-orang cerdik yang dia berkawan itu mengambil masalah pada Luqman. Luqman boleh tolong selesaikan masalah mereka. Orang kaya, orang cerdik mengambil pada hamba boleh selesaikan masalah orang kaya. Lekat ngaji Allah Ta'ala buat macam itu untuk tak menunjukkan manusia sama. Maka adalah beberapa cerita yang nak menunjukkan kebijaksanaan dia. Contohnya yang biasa kita dengar ialah tuan dia subuh dia beli makan yang paling baik. Sebab tuan dia nak buat jamuan, nak bagi jamu makanan yang paling baik. Kamu pergilah pasal belilah makanan yang paling baik. Dia pun beli lidah. Beli lidah lembu, lidah kambing, lidah apa, lidah macam-macam lidah unta dan sebagainya lagi. Jadi lidah pun orang beli lidah. Gulai lidah. Kita kata apa benda maknanya gulai lidah. Kemuliaannya goreng lidah. Lidah lah. Jadi pertama hari tengok lidah, tak tergamak juga nak makan eh. Dia tuan dia lagi kenapa kau masak lidah lah mereka. Dia pun cerita. Lidah ini adalah penghulu kepada segala kasih sayang. Alah kepada kasih sayang. Lidah ini adalah alam kepada penyebaran makna. Lidah ini adalah merupakan makna tunggak kepada tamadun, kepada kemajuan. Di situ lah cerita pelajaran lidah. Tuan dia, walaupun nak marah, tapi tuan dia fikir, budak dia ni, hamba dia ni ada suatu keistimewaan dia yang sendiri. Begitu lama fikiran dia. Kemudian, satu hari yang lain pula, tuan dia nak panggil penduduk, nak panggil buat jamuan, panggil orang-orang miskin lah pula. Dan nak hidangkan makanan yang paling buruk sekali. Maka dia suruh Luqman pergi beli makanan yang paling buruk sekali. Luqman buat balik lidah. Juga. Lidah lembu. Lidah kambing macam-macam lidah. Jadi apabila dijamu kepada tetamu-tetamu dia, orang miskin, orang-orang susah ni, tanya lidah. Macam tuan dia tanya lah. Kenapa kau bawa lidah? Jadikan makanan hidangan ni lidah. Luqman kata bukan kau tuan suruh saya carikan benda yang paling buruk sekali. Al-Bahar kulli syai'in fi syuqa. Benda yang paling buruk sekali. Tuan kata ni lah. Maka lidah inilah yang paling buruk sekali. Kerana lidah itu Abul Mutanaqibah. Bapak kepada segala pekerjaan. wa rafsil masakil, dan penghulu kepada segala masalah, wa ghamdah asyqaq wal huruf, dan penyedap kepada perpecahan dan peperangan. Dan tidak itu merupakan alatul ghalab wal namimah, tidak itu merupakan alat untuk mengumpat dan mencilir. Jadi maknanya ini cerita yang kita selalu dengar. Ada cerita-cerita yang disebut oleh masyarakat Arab, disebut juga oleh masyarakat Rom. Umpamanya satu hari tuan dia ni, isteri tuan dia mengamuk, balik rumah mak dia. Balik rumah mak dia, tak nak balik rumah tuan dia. Jadi tuan dia risau lah, isteri dia tak balik rumah ni, terlalu besar ni. Dan tuan dia pun rasa malu pada mak-mak tua dia. Tuan dia pun bagi tahu lah, bagi tahu kepada teman masalah dia nak buat macam mana. Isteri dia marah kat dia, duduk rumah mak, tak balik, tak balik dah. Jadi dia kata, dia kata, ishtar asya'i walimatin wad'u laha man ahbabta, wa asya' annaka tuhidul dukhul, annaka tuhidul dukhul bimra'atin ghayri, bimra'atin ghayriha. Luqman kata, kau beli kakak-kakak anak kawin, kau pasang-pasang-pasang, kau panggil orang-orang yang berkasih, kau cerita kat orang-orang ni, suruh orang tu cerita kat isteri awak, awak berkahwin seorang lagi. Jadi tuan dia buat buku, bagi tahu kat kawan ni, sampai kat isteri tu, tahu dia ni tak kahwin seorang lagi. Bila isteri dia dengar, isteri dia terus saja balik rumah dia dan selesai masalah dia. Ini contoh yang dinamakan dengan nama Syahrul Mu'tasima yang hadir dalam buku-buku klasik masyarakat Arab, dan cerdik pandai Islam kaji mendapati mutiara-mutiara seperti ini ada juga dalam beberapa buku-buku klasik zaman dulu yang datang daripada nama orang lain. Tak sebut nama Luqman, tapi pengajarannya dia semacam yang terdapat dalam buku-buku klasik Arab menceritakan tentang kebijaksanaan Luqman ini. Jadi Anjini Pandari kata itulah dia Luqman. Jadi cerita pertama yang dia boleh tersebut seluruh dunia, ini ada dalam buku lain, tidak ada dalam buku Arab. Tapi Anjini Pandari kata itu memang cerita Luqman. Iaitu setelah dia banyak tolong tuan dia, tuan dia pun fikir untuk kebaikan orang ramai. Alangkah baiknya aku merdekakan dia. Sebab dia itu orang baik, dia nak merdekakan orang ramai, dia memerdekakan Luqman, Luqman pun jadi merdeka. Bila Luqman jadi merdeka, Luqman pun buat kerja jahit kasut. Jahit kasut, jahit baju yang banyak, jahit pinggang masuk yang cok, seksam dan sebagainya lagi. Maka dengan pekerjaan ini dia boleh pergi daripada satu tempat ke satu tempat, dari satu negara ke satu negara. Sama dulu itu orang tak pakai pasport. Maknanya kita hidup dalam zaman dulu lah. Bila ada duit, okey kita pergi jumpa orang ramai, bercerita tentang kebijaksanaan, tentang hikmat. Bila dalam jumpa dengan orang ramai, kita tanya siapa dia ada baju banyak, siapa dia ada kasih banyak. Jadi dapat duit, pergi kampung sana pula, pergi kampung sana pula, pergi kampung sana pula. Sehingga ilmu yang dikatakan diambil oleh seorang yang dikatakan orang itu adalah Luqman, ilmu itu ada dalam masyarakat. Ada dalam masyarakat Persia, ada dalam masyarakat India, ada dalam masyarakat Cina, ada dalam masyarakat Eropa, masyarakat kerajaan Rom, Eropa lah kita. Dan ada dalam masyarakat Afrika, ada dalam berbagai-bagai masyarakat. Jadi nama itu berbagai-bagai. Tapi bagi orang Arab, ahli orang kaji, bahasa yang berbagai-bagai mempunyai figur yang nama selain. Tapi orang Arab sekolah dalam dunia mulai ketanya nanti tentang satu orang yang sedih, yang banyak mengeluarkan kata-kata hikmah, yang nama dia Luqman, macam mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Luqman yang kita baca yang seterusnya. Jadi maknanya dia adalah orang Arab, orang Arab kau masa itu dia fikir berdasarkan pengetahuan mereka seluas kota tempat. Yang mereka kenal satu orang yang pandai namanya Luqman. Allah pilih satu surah bagi nama surah Luqman. Rupa-rupanya ini tidak dalam wahyu dia. Luqman ini bukan ada dalam masyarakat Mekah sebagaimana orang Mekah dalam Nabi itu mengenai setakat itu dia tidak. Tapi berdasarkan kajian yang luas di beberapa bangsa dan negara ini mendapati dia berjalan di dalam negeri dan dia berjalan di banyak tempat. Bila dia berjalan di banyak negeri, di banyak tempat, di mana dia orang berkumpul mengelilingi dia, dia ada kebijaksanaan-kebijaksanaan. Orang yang ambil ilmu kebijaksanaan dia ada pada anak tujuan itu. Maka mutiara-mutiara itu berkembang di tanah dunia yang banyak bangsa. Rupa-rupanya kita datang daripada satu tokoh yang namanya Luqman. Quran bagi nama macam tu, hari ini orang dapat surah Luqman, nama Luqman yang terdapat pada surah Luqman itu. Satu mukjizat yang tersembunyi sebelum daripada ini sudah terbongkar saja. Nah, inilah perkara yang kita kena sedar juga bahawa kalaulah kita tak nak kaji Quran secara mendalam, kita tak akan nampak mukjizat-mukjizat yang belum lagi dijadi. Tapi sedikit pandai gali-gali, mereka dapat dibahawa mukjizat Al-Quran dan kali ini sangat luas sekali. Jadi Quran cerita, dalam Quran Allah menceritakan pengajaran Luqman kepada anak dia bab tauhid. Tak cerita bab suami sendiri lagi tadi nak baik macam mana, kemudian hak tu tak cerita lah. Yang Allah SWT cerita ialah ajaran Luqman yang asas. Dan ajaran Luqman bukan setakat di hadis. Yang Quran cerita ni adalah yang paling penting, yang paling molek. Allah tak dalam surah ini untuk diabadikan kepada seluruh manusia kajian. Ya dunia, ya wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Nama satu sekali bab tauhid. Jangan mensyirikkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Sebelum Luqman kata anishkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Itulah doa pada anak dia supaya bersyukur. Kemudian jangan syirik kepada Allah. Kemudian buat baik pada mu'ayyah. Kemudiannya buat baik pada mu'ayyah. Walaupun mu'ayyah itu melakukan sekeras-keras perbuatan menghelek kepada kekufuran. Walaupun kita berisiko mu'ayyah, helek kita pada kekufuran, tapi kita mesti berlaku baik juga pada mu'ayyah itu. Luqman ajar pada Allah. Kemudian Luqman ajar lagi kepada anaknya, ya bunayya innaha in takun mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Satu habuk, satu biji benih, di mana sahaja dia ada, semua pada pasir yang luas ke, ada atas langit ke, ada di mana di bumi ke, dia akan datang menghadap Allah bila Allah Ta'ala panggil. Nak cerita kekuasaan Allah, Luqman ajar kepada anaknya bab tauhid. Dan tak ajar bab tauhid, tauhid itu disempurnakan dengan syariat. Luqman ajar kepada anaknya, ya bunayya aqimish shalah, fi anaku sunnaka al-salah. Kemudian Luqman ajar kepada anak dia hubungnya sama manusia, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Suruhlah dalam perkara yang baik dan tegurlah daripada perkara yang mungkar. Hubungan sama manusia. Setelah Luqman ajar hubungan dengan Allah Ta'ala, ia ajar hubungan sesama manusia. Wasbir ala ma asabaka, dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpa engkau, yang dibawa atau dilakukan oleh manusia. Yang ini yang Quran cerita. Tapi hari ini orang kaji, orang mendapati ini yang Quran cerita diintipati kepada segala kata-kata mutiara yang terdapat dalam berbagai-bagai bangsa yang disebahkan kepada Luqman. Sebenarnya, Dalam masyarakat India, dia ada beberapa cerita binatang. Cerita binatang ni, kalau kita baca buku cerita-cerita masa kecil-kecil dulu, adalah dengan kura-kura, kura-kura dengan monyet, macam-macam lah. Ini pujangga India zaman dulu namanya Baidaba. Baidaba dikarang dalam kitab Kalila Wadinah. Tujuannya untuk menasihati raja di zaman dia yang zalim, namanya Raja Darshani. Jadi dia nak cakap direct, raja yang aku zalim, dia takut kena bunuh, maka dia buat dalam bentuk yang menarik cerita binatang. Dia persembahkan kepada raja. Akhirnya raja ni insyaf, akhirnya raja ni terbaik, raja yang tak dia jadi penasihat raja tersebut. Dikatakan cerita-cerita itu diambil oleh pujangga tersebut daripada cerita-pandai-cerita-pandai yang awal lagi yang dikatakan memiliki pengajaran daripada hukum sejahtera. Hukum-hukum ini adalah dikatakan Luqmanul Hakim. Dan begitulah juga beberapa cerita-cerita binatang yang lain-lain yang hebat-hebat. Jadi menurut kajian menyatakan bahawa satu Quran cerita benda ini, satu pengajaran Islam yang ditinggal oleh Luqmanul Hakim ialah cerita-cerita nasihat, cerita-cerita akhlak dalam bentuk binatang-binatang itu datang daripada Luqmanul Hakim juga. Kajian menunjukkan macam itu. Jadi kalaulah kajian menunjukkan macam itu dan kajian itu benar, kita akan dapat di Luqman ini satu orang yang hebat. Dia boleh buat cerita-cerita dalam bentuk yang begitu lembut sehingga kita baca mengasyikkan, kita baca tak ada rasa baru, kita rasa patut kita menerima nasihat pada cerita itu, kita tak ada rasa nak marah. Cerita itu benar-benar mendidik. Jadi cerita yang benar-benar mendidik ini, walaupun Quran tak syukur dikatakan datang kepada Luqman bin Hakim, dan Quran menyebut benda yang lebih penting, yang sangat penting dan sangat mustahak. Bahkan kita sebutkan tadi, itulah yang dinamakan dengan nama pesanan dalam bahasa Syekh, pesanan dalam hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. وَلَا تُصَحِّبْ خَبْتَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Dan jangan kau palingkan mukamu pada manusia. Bila berjumpa dengan manusia, kita akan masam. Luqman ajar pada anaknya, jangan buat manusia. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Dan jangan berjalan dalam keadaan bongkok. Cuma layak anaknya buat macam itu. Tapi berjalanlah dalam keadaan yang melimpah diri. Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Taala tidak suka orang yang sombong dan orang yang angkuh. Waqsid fi masyika, dan bersederhanalah dalam langkah jalanmu. Waqsid min shawtika, dan rendahkan suaramu. Yang cakaplah kamu dengan suara yang besar. Ini ajaran Luqman bab akhlak. Ya, siapa beramal dengan ajaran ini, manusia akan kasih kepada dia. Ajaran mudah saja. Tapi ini merupakan kunci-kunci yang sangat penting dalam hubungan manusia sesama manusia. Jadi dari cerita-cerita seperti ini, tuan-tuan, kita boleh lihatlah dan kita boleh nampaklah bagaimana hari ini kami pun kami sudah pandai-pandai Islam memberi beberapa maklumat baru yang membuktikan kemukjizatan Al-Quran Al-Karim. Yang tersebut malam ialah tentang surah Luqman, kepribadian Luqman dan ajaran-ajaran dia yang dibuktikan oleh berbagai-bagai syarikat di dunia ini. Dan yang menarik juga ialah dalam surah Al-Kahf yang tersebut tadi, sudah pada buat kajian siapa kata sifil Qur'an, sudah pada buat kajian siapa kata itu Ya'zid dan Ma'zud. Rupa-rupanya menurut kajian yang didapati menyatakan Ya'zid dan Ma'zud zaman anak cucu Nabi Nuh, zaman Zulqarnain, zaman Nabi, zaman akhir zaman dia akan muncul, ada kaitan-kaitan yang tersembunyi, tapi kaitan hubungan itu apa itu ada. Dan bila digali, dijumpai dan dijumpai dalam bentuk yang sangat menarik, bentuk yang sangat aneh, yang menyangkan kepada kita bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui benda itu. Allah ta'ala nak dedahkan kepada kita, tapi mesti melalui jalan kita istirahat. Jadi kalau kita tak istirahat, tak dapatlah, dapat pahamlah itu. Saya memang betul lah, Quran ini adalah suatu pelajaran yang mesti kita belajar berusaha. Dan tak boleh kita berhenti belajar sekali berhenti. Sebab apa? Sebab saya bahagia ke dalam makna ni. Jadi ada yang jam Quran kita kena belajar. Lepas latih, masuk latih kedua, faham dua latih, masuk latih ketiga, faham tiga latih, masuk latih keempat. Begitulah kita kena belajar Quran sama masyur, sehinggalah kita mati dalam keadaan memperdalami isi kandungan Al-Quran. Jadi marilah kita tengok istilahnya tuan-tuan sebagai sesuatu yang mempunyai pengajaran yang sangat besar. Jadi bila Allah Ta'ala cerita Luqman saja kepada anak dia ajaran-ajaran tadi, sebenarnya kita juga itu betul mengajar ajaran yang seperti itu kepada anak cucu kita. Dan juga kita betul mengajar ajaran itu kepada seluruh masyarakat kita, lebih-lebih lagi kepada generasi muda. Jaga hubungan dengan Allah, mula-mula syukur, bersyukur. Kemudian yang melakukan perintah Allah Ta'ala, yang dinamakan ibadah, yang dinamakan syariah. Yang keduanya menjaga hubungan dengan manusia. Dan bila kita jaga hubungan dengan manusia ni, manusia akan tunduk kepada kita. Kita Islam, manusia akan tunduk kepada Islam. Dan bila manusia tunduk kepada Islam, masyarakat akan berada dalam keadaan selamat. Dunia yang akan berhadir dalam keadaan Islam. Dan itu merupakan cara dakwah yang paling lembut, yang Luqman ajar kepada anak dia. Tapi cara yang lembut ini sangat mencesak. Jadi cara ini tak boleh kita ikutkan. Jadi marilah kita ada masa, apa mana-mana, kita buka semua Luqman. Kita study balik di rumah kita genung-genung, sehingga kita benar-benar faham apa benda, apa lapar, dan apa lapar yang boleh kita amalkan dalam hidup kita. Jadi saya rasa itulah di antara beberapa sahabat ini. Jadi tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita ini, cerita yang kita perlu satu baca lepas dengan makna yang jelas kita faham. Banyak rahsia-rahsia lain lagi yang perlu kita gali dan perlu kita gali dan gali. Saya nak buat contoh, tuan-tuan. Contoh yang diingat ialah ada orang tanya, kenapa Allah Ta'ala bagi nama surah Luqman, Allah Ta'ala bagi nama surah dalam Al-Quran Al-Karim dan nama surah Luqman yang kita sama-sama apa dia? Sejawatan ni. Begitulah juga kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi nama satu surah dalam Al-Quran Al-Karim surah Ruh, kita kata-kata. Empire yang bukan Islam, empire yang kafir. Kristian sebelum Rom dan Kristian ini adalah empire yang tak ada agama sama, agama mana, agama yang lain. Allah Subhanahu wa Taala ini orang-orang yang datang oleh Arab. Quran yang mulai-mulai saya turun pada orang Arab, orang Arab rasa hebat pada Rom. Satu Quran menceritakan Rom itu akan tewas. Tewas putih, tewas hikmat, akhirnya tewas syurga. Benda ini berlaku syukur. Akhirnya, dari kita lihatlah tuan-tuan, kita boleh tengok cerita-cerita yang paling rosak, cerita roh, cerita lain-lain pada roh. Kemudian masyarakat yang saat yang rosak akhlaknya roh. Rosak akhlak inilah yang menyebabkan empower diri itu nisnah dan hancur. Jadi, dalam bersama jasa Zofi yang besar dalamnya ada kelemahan-kelemahan yang banyak dan kelemahan ini bawa kepada kegunaan dan kemisahan. Luqman ni tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala sengaja buat dia ni hujung. Kalau kita fikir Allah subhanahu wa ta'ala orang sedik ni comel sekali sudut, kulit comel, muka comel, barulah dia dengan otak dia yang comel tu. Semua orang akan tengok dia. Ini Allah Ta'ala mulakan cerita ini sebagai hamba. Kemudian orangnya dalam keadaan setelah dia menjadi orang sanjung, dia letaklah juga ujung rupa dia dengan kulit belah tu. Sungai kita dengar manusia ni sama ada orang kusta, orang sunat, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit. Rupa rata pada dirinya dan tak miskin itu dia nak cari pada diri. Satu orang yang ada duit, duit dia ada nilai pada diri apabila dia menghadapi satu masalah. Dan yang dia nak ialah penyelesaian kepada masalah yang dia hadapi. Penyelesaian itu tak dapatkan macam mana cara nak bayar, kena bayar berapa. Tak isah bagi dia. Asalkan dia dapat menyelesaikan masalah. Walaupun masalah itu ada masa orang yang hujung rupa dia, yang orang boleh hina, orang lain boleh hina orang itu, tapi orang itu boleh menyelesaikan masalah dia ni, orang itu akan pergi cari apa ni sayang daripada orang tersebut. Jadi, yang fizikal manusia ni tak ada nilai apa. Kalau orang bangsa ni boleh macam ni, bangsa ni boleh macam ni, bangsa mata ni hidung banyak, bangsa mata ni hidung kumat, bangsa mata ni pula pelingi macam ni, hamil ke pelingi macam ni. Itu semuanya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala buat berbagai kali raja, tapi manusia ni itu sebenarnya bukan hidup masyarakat. Jadi lama dalam kisah yang kita lakukan ini, kita akan dapatkan ramai kawan-kawan Tuan Luqman berterima kasih pada Luqman setelah mereka buntu dalam masa yang panjang tak ada masalah mereka. Mari kalau Luqman mudah je, Luqman jawab main-main tekuk, luk, tapi buluk mudah dan bersayang. Bila dia buat kebutuhan, kebutuhan, kebisahan dia tak ada dunia. Ini kelebihan hikmah, kemudian hakim, walaupun dia berada di suatu tempat yang hina, suatu tempat yang buruk, suatu tempat yang tak ada nilai, keliling dia itu tak ada nilai, orang tetap akan cari dia kerana dia itu nilai. Jadi kehidupan apa? Nak dapatkan emas ni, kena majlis pun gali-gali semua. Nak dapatkan minyak, kena kotor dia bagi ni. Seorang tak akan lagi juga sebab dia yang itu masih terjadi ilmu dan ilmu dan ilmu. Maka orang lagi juga walaupun mungkin dia tidak sanggup. Yang istilah harga sebenarnya di depan, nilai sebenarnya di depan hidup dari ilmu dia juga pada ilmu dia. Udah kita mempunyai masyarakat kita sekarang yang berhadapnya dan اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.